Qala rahimallah al-adad. Tentang bilangan. Salasatun bita ikun lil asyarah bi'adima uhaduhu mudhakarah fi binti jarib wal mumayyizaturi jam'an bila bikillatin fil aktari. Lafat salah satu dengan tak katakan juga il asyarah ketika menghitung satuan yang mudakar. Kebalikannya, kalau yang dihitung mu'anas maka kosongkan dari tak, tamisnya dicirkan dalam bentuk jamak kirlah menurut kebanyakan. Wa mi'atan wal alfalil fardi adif wa mi'atun bil jam'i nazran qad rudif. Lafad mi'ah atau lafad alaf itu mudhofnya kepada mufrad. Lafad mi'ah mudhofnya kepada jamak. Wa ahadat kur wasilanhu bi ashar murakiban qasidah maqtudin dakar wa kulladat ta'ni fi ihda asra wa sinu fiha antamimin kasra wa ma'a ghairi ahadin wa ihda ma ma'ruma fa'altafaf al-qasda wa li thalathatin wa tis'atin wa ma bainahuma in rukibah maqtudhima. Lafaz ahad sebutkan sendiri juga sambung dengan lafaz asyar dalam adat merekap. Nah, dengan tujuan yang dihitung adalah mudhakar. Katakan ketika mu'annas ihda asra. Sin dalam lafaz asra menurut Bani Tamim dikasra. Asyirah gitu ya. Adapun jika bersama selain ahad dan ihda, maka lakukan seperti melakukan kepadanya pada salasa, is'ah dan diantara keduanya jika adatnya merokap. Wa awli asrat asnata wa asra isna'idha usnatasha awdakara wal jali ghairi rafi warfa bil alif wal fathu fi juz'i siwa huma ulif. Nah, isnata mengiringi asra, isna mengiringi asra jika mu'annas menghendaki atau mudhakar. Maka ia untuk selain rafa, untuk rafa pakai alif. Dan kedua bagian itu di fathah selain yang pakai alif. Adapun selainnya maka dibentuk seperti itu. Wa mayyizil isrina lil tis'ina bi wahidin ka arba'ina hina. Tamyiznya lafaz isruna sampai isuna itu sama. Contoh arba'ina hina. Wa mayazum murakaban limithli ma muyizza isruna fasawiyan huma. Tamyiz adat murakab seperti tamyiz lafaz isrun samakan saja di antara keduanya. Wa in udhifa adadun murakkabu ya qalbina wa ajuzun qad yurabu. Jika adad murakkab idhafi, maka tetap mabni, dan lafaz yang akhir mu'rab. Wa suq minasnaini fama fauqu ila asyaratin kafa'ilin min fa'ala wahtimhu fit ta'nisi bitta wa mata dakarta fadkur fa'ilan bi ghairita. Bentuklah dari hitungan dua ke atas sampai sepuluh dengan wazan fa'il dari fa'ala. Akhiri dengan ta'nis jika mu'anas. Kalau mudakar maka sebutkan fa'il tanpa ta. Wa in turid ba'dalladhi minhu buni wudhif ilayhi misla ba'din bayyini. Wa in turid ja'lal aqalli mislama fauqu fahukma ja'ilin la hukuma. Jika engkau menyebut sebagian yang mabni mudah badannya seperti ta'dun, maka jelaskan. Jika engkau kehendaki yang lebih sedikit seperti di atas, maka hukumlah sama seperti semula. Wa in arata mitrasanis naini merokaban fajik fitarki baini au fa'ilan bi halatahi adhifi ila murakkabin bima tanwiya fi wa sya'al istighna bi hadhi asyara wa nahwihi wa qabla isrina kura wa babihi al-fa'ila min lahdil adad bi halatahi qabla wawin yu'tamad. Jika engkau menghendaki seperti contoh sanya senengin ditarkib, maka datangkan dua tarkib atau fa'il dengan dua keadaan yang dibedahkan pada merokap. Jika engkau niatkan dan sebar haji asar seperti itu sebelum isruna, sebutkan. Dan babnya ialah al-fa'il dari lafaz adat, dan kedua keadaan itu sebelum wawu dijadikan sebagai sandaran. Wallahu ta'ala alam. Pembahasan tentang al-ajad fihi masail. Al-mas'alatul ula, al-fadul adadi ala salasati aqsam. Al-fadul adadi ala salasati aqsam. Al-qismul awwal alal qiyas. Fayudakkaru ma'al mudakkar. Wa yu'annathu ma'al mu'annath. Nahu al-babu al-wahid. Al-babani al-ithnani. At-talibatu al-wahidah. At-talibatani al-isnatani. Naam. Ini syarahnya saya ambil dari Ad-Durs An-Nafisah fi Bayani Mutamimah ala Jurumiyah bab al-adad. Karena sudah lengkap insyaallah taala. Lafaz adad terbagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama disebut dengan alal qiyas. Itu adat maduknya sama, mudzakkar sama mudzakkar, muannats sama muannats. Contoh al babu al wahid, al babani al isnani, al talibatu al wahidatu, al talibatani al isnatani. Namanya adat maduknya apa ini? Sama, namanya alal qiyas. Al-qismu tsani ala aksil qiyasi fayu'annasu ma'al mudakari wa yudakaru ma'al mu'annasi. Wa huwa ats-tsalatsah wa tis'ah wa ma bainahuma. Lahu thalathatu rijalin, thalathu niswatin, tis'atu rijalin wa tis'u niswatin. Bagian yang kedua disebut ala aksil qiyas, yakni adat maksudnya terbalik. Mu'anas bersama mudakar, mudakar bersama mu'anas. Yang mengalami kejadian ini adalah bilangan 3, 9 dan yang ada di antara keduanya. Berarti 3 sampai 9. Contoh salah satu rijalin. Nah, ini kan al-aksil qiyas. Satunya mu'annas, satunya mudzakkar. Salah tuniswa, tis'atu rijal, tis'u niswa. Kebalikannya ya, antara adat maduknya itu al-aksil qiyas. Al-qismu tsalits ma lahu halatan, wa huwa al-asraf, in rukibat jarat alal qiyas. Nahu ahada asyara rajulan ila tis'ata asyara rajulan ihda asyrata imra'atan ila tis'a asyrata imra'atan. Wa in ufrijat jarat al-aqsil qiyas, nahwu asratu rijalin. Nah, ini salah tulis ya. Bukan asratu rajulin, asratu rijalin. Wa asru niswatin. Sekalian koreksi, aduh soal nafisannya. Bagian yang ketiga adat yang memiliki dua keadaan. Adat tersebut ialah bilangan 10. Bilangan 10 itu kalau ditarkib dengan bilangan yang lain maka alal qiyas dengan makdudnya. Contohnya ahad asara rajulan. Nah, makdudnya rajulan berarti asara sampai tis'ata asara rajulan. Ihda asrata imra'atan sampai tis'ata asrata imra'atan. Jadi ketika ditarkib dengan bilangan yang lain maka asara alal qiyas dengan makdudnya, ya. Tapi kalau bilangan asharah ini disebut sendirian, tidak digabung dengan bilangan yang lain, maka al-aksil qiyas, beda dengan maksudnya. Contoh asratu rijalin, asru niswatin. Tidak boleh asru rijalin, asratu niswatin, tak boleh. Harus al-aksil qiyas. Al-mas'alah itu as-thaniyah fi tadhkir al-adadi wa ta'nitihi ahkamun. Fi tadhkiril adadi wa ta'nithi ahkam. Wahia al-awwal terkait dengan kapan adat itu mudzakkar, kapan adat itu mu'annas. Ada beberapa hukum yang harus di perhatikan. Al-awwal, yang pertama, al-wahid wal-isnani, bilangan satu dan dua. Yuwafiqani al-ma'buda, mufradaini wa murakkabaini wa ma'tufan alaihima. Nahu talibun wahid, talibatun wahidatun, wa taliban isnani, wa talibatan isnatani. Dalam kurung al-adad al-mufradah. Ahada asyara taliban, ihda asyara talibatan, ithna asyara taliban, isnata asrata talibatan. Dalam kurung al-adad al-murakabah. wahid wa isruna taliban, ihda wa isruna talibatan, isnani wa isruna taliban, isnatani wa isruna talibatan. Dalam kurung al-adad al-ma'rufah. Jadi bilangan 1 dan 2 ini harus sama dengan makdudnya. Baik 1 dan 2 tadi sama-sama mufrad atau bilangan murakkab atau bilangan ma'tuf alaih. Contoh yang bilangan mufrad talibun wahid, talibatun wahidah, taliban isnani, talibatan isnatani. Contoh yang bilangan murakkab ahada asyara taliban. Jadi di ahada sama taliban sama ya. Ihda asyara talibatan, ihda sama talibatan. Ithna asyara taliban, ithnata asyara talibatan. Termasuk yang bilangan ma'tufah. Lihat itu, wahid wa isruna taliban. Taliban sama wahid sama, ya. Ihda wa isruna talibatan. Ihda sama talibatan sama. Ithnani wa isruna taliban, sama-sama mudzakkar. Ithnatani wa isruna talibatan. Naam. Tani. Perhatikan kitabnya, nanti dia baca belum aja. Biar paham. Asani as-salasah ila tis'ah tukhaliful ma'judata fardatan wa merakabatan wa ma'tufan alaiha. Bilangan 3 sampai 9 itu beda dengan makdudnya. Baik 3 sampai 9 itu bentuknya mufrad atau murakkab atau ataf. Berbeda dengan makdudnya ya. Contoh. Salah satu tulabin sampai tis atau tulabin. Salah satu talibatin sampai tis utalibat. Al-adad al-mufradah. Ini salah sampai is'ah sendirian ya kan. Maka dia pun beda dengan makdudnya. Salah sata asyara taliban sampai is'ata asyara taliban. Nah, salah sahnya sama taliban. Is'ah sampai taliban beda ya. salasa asrata talibatan ila tis'a asrata talibatan. Di salasa sampai tis'a ini merokap dengan asara. Maka maksudnya sama, beda dengan dia. Salah talibatan. Tis'a talibatan. Salah satun wa isruna taliban. Ila tis'atin wa isrina wa isruna taliban. Salah satun wa isruna talibatan ila tis'il wa isruna talibatan. Ini atof. Lihat salasanya. Lihat tis'ahnya. Lihat maksudnya. Beda ya. Ini salasa, ini taliban. Tis'ah taliban. Ini salasun talibatun. Tis'un taliban. Asalis asyara tukhaliful ma'duda mufradatan wa tuwafiquhu murakkabatan. Ini yang tadi dijelaskan punya dua keadaan. Bilangan 10 maka beda dengan maksudnya ketika dia sendirian, dan harus sama dengan maksudnya ketika dia bilangan merekap bergabung dengan bilangan yang lain. Kalau bilangan merekap, contoh ahada asara rajul asratu rijalin, sendirian kan, maka kalau rijalin maka asara. Asru niswatin, beda dengan maksudnya. Ahada asara rajulan, lihat ini. Isna asar rajulan, salah satu asar rajulan sampai isna asar rajulan. Ihda asar talibatan, isna asar talibatan, salah satu asar talibatan sampai isna asar talibatan. Karena asar merekap dengan bilangan yang lain, maka asarnya itu sama dengan maksudnya. Kalau asar ya rajulan, kalau asar ya talibatan. Gitu ya. Arabi al-isrun ila tis'in min alfadhi al-uqud wa mi'ah wa alf talzam suratan wahidatan sawa'un kana al-ma'tutu mudzakaran aw mu'annasan nahu isruna taliban aw talibatan tis'una taliban aw talibatan mi'atu talibin aw talibatin alfu talibin aw talibatin. Bilangan 20 sampai 90 itu namanya bilangan ukut ya. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Atau lafad mi'ah atau lafad alfun, ini satu bentuk, enggak berubah ya. Baik maksudnya itu mudzakkar atau mu'anas. Isruna taliban. Kalau talibatan ya isruna. Tis'una taliban. Kalau talibatan ya tis'una. Mi'atu talibin. Kalau talibatan ya mi'at juga. Alfu talibin. Kalau talibatan ya alfu juga. Enggak pakai alfatu. Ya. Baik. Ini terkait dengan mudzakkar dan mu'anasnya adat. Al-mas'alat utsalitsah fi halatil ma'dud wa i'rabihi ahkamun. Terkait dengan keadaan ma'dud dan i'rabnya ada beberapa hukum yang diperhatikan ya. Berarti yang kita bahas di sini ialah ma'dudnya yang dihitung. Keadaannya bagaimana, i'rabnya bagaimana. Wahia al-awwal ats-tsalatsa ila al-asra jam'un majrurun bil mudhaf, maksud dari bilangan 3 sampai 10 dijamak dijerkan oleh mudhaf menjadi mudhaf ilaih. Contoh salah satu tullabin, tak boleh salah satu talibin ya. Salah satu talibatin sampai asratu tullab wa asratu talibat. Jadi maksudnya untuk bilangan 3 sampai 10 dibentuk jamak, dijirkan jadi mudhaf ilaih. Asan ahad asyara ila tis'in wa tis'in mufradin mansub ala tamyiz. Maksud dari bilangan 11 sampai 99 berbentuk mufrad nasab menjadi tamyiz. Ahad asyara taliban ihda asyara talibatan sampai tis'a wa tis'ina taliban wa tis'a wa tis'ina talibatan. Nah, asalis mi'atun wa alfun wa mudha'afatuhuma. Wa mudha'afatuhuma mufradun majurun bil mudhaf. Bilangan 100 dan 1000 dan kelipatannya maksudnya mufrad dijarkan menjadi mudhaf ilaih. Ini atu talibin talibatin alfu talibin alfu talibatin mi'ata kelipatannya ya mi'ata talibin au talibatin alfa talibin au talibatin salah satu mi'ati talibin au talibatin salah satu alfi talibin au talibatin. Ini alfi tetap ufrat tanbih. Ini salah tulis ini. Taridu ya. Warodayar itu kitanya dipendek. Sambung. Taridu al-mi'ah wal-alfu ma'judain aibad. Taridu artinya muncul atau diriwayatkan atau disebutkan lafadz mi'ah dan alaf sebagai maksud. Kalau yang ini kan dianggap sebagai apa ini? Adad. Jadi mi'ah dan alaf dianggap sebagai maksud. Watan tobiku alal adad aladhi qabla alah kamastabikoh. Sehingga diterapkan padanya hukum adat terdahulu. Mi'ah nah dan alaf nahu sittatu alafin. Saat itu alafin maqdud ya. Maka dijamakkan karena adatnya ialah sittah, tiga ya kan. Maka maksudnya itu alaf dijamakkan, dijarkan jadi mudhaf ilaih. Sittatu alafin dianggap maksud. Sab'u mi'ati rajulin aw imra'atin. Mi'ah dianggap maksud dari sab'un ya. Untuk lafaz mi'ah tetap bentuknya. Enggak pakai dijamak. Jadi ini diposisikan sebagai apa ini? Maqdud begitu ya. Nah, kalau alaf dijamakkan, kalau mi'ah tetap. Cuma posisinya sama-sama sebagai apa ini? Maqdud. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Fi ta'rifil adadi bi al ahkamun. Tentang memakrifatkan adad dengan al ada beberapa aturan. Dan pengen dikasih al adatnya, maka ada aturan mainnya. Wahia al-awwal in kana al-adatu mudhafan adkhalta al ala mudhafin ilaih. Kalau adatnya itu mudhaf, maka alnya engkau masukkan kepada mudhaf ilaihnya supaya jadi ma'rifat. Contoh mi'atut talibi, mi'atut talibati. Kalau mi'atut talibin kan nakira. Kalau mau ma'rifat, maka yang dikasih al itu maksudnya mi'atut talibi, mi'atut talibati, alfut talibi, alfut talibati. Tak boleh al mi'atut talibin atau al mi'atut talibatin, al-alfu talibin, al-alfu talibatin, enggak boleh. Asani ingkana murakaban adkhal ta'al ala juz'i al-awal. Kalau adatnya murakab, berarti kan dua bilangan jadi satu, ya. Maka yang kamu kasih al adalah bilangan yang pertama. Yang kedua jangan. Al-ahada asyara taliban, al-ihda asrata talibatan, sampai atis ata asrata taliban, wa tis'a asrata talibatan, supaya ma'rifat, ya. Nah. Asalis ingkana ma'rufan atkhal tal'al ala juz'ay. Tapi kalau adatnya itu atof, maka alnya dimasukkan ke atof maktofnya, dua-duanya. Al-wahidu wal-isruna taliban, al-ihda wal-isruna talibatan, sampai at-is'ah wal-isrun taliban, wal-is'u wal-isruna talibatan. Jelas ya? Al-mas'alatu al-khamisah fi siyaghatil ajad ala waslil fa'il hukman, terkait adat yang berwazan fa'il. Namanya bilangan ordinal, urutan, ya. Ada dua aturan. Al-awwal al-isnani ilal asrah, bilangan 2 sampai 10. Mufradatun tusahu ala wazil fa'il litasifa ma qablaha wa tadulu ala tartibihi. Terbentuk mufrad perwazan fa'il menjadi sifat dari maksudnya dan menunjukkan urutannya. At-talibu as-sani, at-talibatu as-saniyah, at-talibu al-ashir, at-talibatu al-ashirah. Asani al-wahid ila tis'ah, bilangan 1 sampai 9 murakkabatan au maktufatan tusahu ala wazil fa'il juz'uhat awal faqat. Bilangan 1 sampai 9 kalau murakkab atau atof yang diwazankan fa'il, maka yang diikuti wazan fa'il itu bagian yang pertama saja. Seperti at-talibu al-hadi asyar, at-talibatu al-hadiyata asyar, sampai at-talib at-tasi asyar, at-taliba at-tasi asyar. Yang asyarnya enggak pakai asyirah, ya. At-talib al-hadi wal-isrun. At-talibah al-hadi wal-isrun. At-talib at-tasi wal-isrun, at-talibah at-tasi wal-isrun. Isrunya enggak pakai diwazankan fa'il. Cukup bilangan 1 sampai 9-nya saja. Itu kalau kondisinya merokap atau atau. Nah. Al-mas'alatu as-sadisah fi i'rabil adad ahkamun. Ini terkait adat itu juga punya kedudukan i'rab ya. Ada aturan mainnya sebagai berikut. Wahia al-awwal tu'rabul adat al-mufraja i'rab al-ismil adi. Bilangan-bilangan yang berdiri sendiri diirapi seperti isim yang normal pada umumnya. Ada tulis naif, fayu'rabu i'rabal usanna. Bilangan dua, ya i'rabnya sama dengan isim usanna. Nahwu ja'a talibun wahidun, talibatun wahidatun, talibatun isnani, talibatun isnatani. Ra'aitu taliban wahidan wa talibatan wahidatan wa talibain isnaini wa talibatan isnatain. Maratu bi talibin wahidin wa talibatin wahidatin wa talibain isnaini wa talibatan isnatain. Nah. Asani saman wa ta'rifuha at-tamani ismun manqus wala atam. Ini yang betul. Samanin wa ta'rifuha as-samani ismun mangkusun walaha ahkamuha atau alaha ahkamuhu walaha ahkamuhu kasih domirha walaha ahkamuhu. Bilangan delapan samanin dan ma'rifatnya as-samani itu dihukumi sama dengan isim mangkus sehingga berlaku padanya semua hukum-hukum istimangkus walha ahkamuhu. Hada tamanin wa tamani ra'i tamanian wa tamania maratu bitamanin wa tamani. Walha ahkamuhu. Salis al-adat al-murakabah. Bilangan-bilangan murakab mabniyatun ala fatil juz'ain adal juz'il awal minasnain asar fayu'rabi rabban musanna. Bilangan murakab itu dua bilangannya sama-sama mabni fathah kecuali 12 ya. Maka bilangan yang pertama i'rabnya seperti isim musanna, rafa pakai alif, nasab jar pakai ya. Contoh ahada asara talibat. Ahada asara sama-sama mabni fathah. Ihda asara talibatan sama-sama mabni fathah. Ja'a isna asara taliban. Bagiannya pertama isna i'rabnya sama isim musanna ya, rafa pakai alif. Wasnata asara talibatan pakai alif. Ra'aitu isnai asara taliban. Wasnatai asara talibatan. Nasab pakai ya bilangan pertamanya ya. Martu bisnaini asara taliban wasnatai asara talibatan. Ini dijerkan pakai ya bilangan pertamanya. Rabi as-sifatul al-masughatu min ahad asara ila tisata asar. Sifat yang dibentuk dari bilangan 11 sampai 19 mabniyatun ala fathil juz'ain adal juz'il awal min ahad asar wasna'i asar fa'inau yubna ala sukun. Ini penting ya. Dua bagiannya mabni fathah kecuali bilangan 11 dan 12. Bilangan 11 sama 12 ini bilangan pertamanya mabni sukun. Contoh at-talibu al-hadi asara. Nah. At-talibatu al-hadiyata asrata. Ingat ya, ahada dan ihda yang mabni sukun. At-talibu asani asara. Asani mabni sukun. At-talibatu asaniyata asrata. At-talibatu asalisa asara. ila tas ya asah, atau di batu asah di serta asah ila tas ya ta asah. Dua-duanya mabni fathah. Ya, yang mabni sukun itu bilangan pertama, bilangan 11 yaitu ahada, dan bilangan 12 isna asah, isnanya. Kalau dibuat wazan fa'il. Al-mas'alatu al-khamisah. Al-fadul ukut mulhaqatun bi jam'il mudzakkar salim. Fatu'rabu bil wawi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Bilangan ukut ini dihukumi mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, sehingga di'rabi wawu ketika rafa' ya dan ya ketika nasab dan jar. Nahu ja'a isruna taliban wa talibatan. Ra'aitu isrina taliban wa talibatan. Maratu isrina taliban wa talibatan. Tubul haq hijab indah arsari. Al-mas'alatu as-sadisah. Yu'rabul juz'ul awal nil a'jad al-ma'tufah. I'rabal adad al-mufrad. Wal juz'ul thani ma'tufat alaih. Adat yang atau bagian pertamanya diirobi seperti adat yang mufrad. Bilangan yang keduanya baru diatofkan. Contoh ja'a wahidun wa isruna taliban. Jadi wahidun ini sama dengan ketika dia sendirian. Sehingga rafa' pakai apa ini? Doma. Adapun isrunnya atau salahunnya atau kepada wahid, ja'a wahid wa istrin taliban. Ra'aitu wahidan wa istrina taliban. Maratu fi wahidin wa istrina taliban. Naam. Al-mas'alatu as-safi'ah. Fi harakati syin asar. Hukman. Masalah harokat sin dalam asyarah ada dua aturan. Wahuma al-awwal al-fathu idza kana al-ma'dud mudzakkaran. Dibaca fathah itu asyarah. Kalau yang dihitung mudzakkar. Contoh asyaratu rijalin. Enggak boleh asyaratu rijal ya. Asyaratu rijal. Ahada asyara kaukaban. Asyara. Karena kaukaban mudzakkar. Asani as-sukun idza kana al-ma'dud mu'annasan. Yang kedua, sinnya dibaca sukun kalau yang dihitung itu mu'annas. Nahu asru niswatin, enggak boleh asar. Ihda asrata imra'atan, enggak boleh asarata. Kenapa? Ma'dudnya mu'annas. Baik. Al-mas'alatu ats-tsaminah. Al-ahsan fi qira'atil ajad ayyukra'a minal yamin ilal yasar. Yang bagus kalau baca bilangan itu dari kanan ke kiri. Contoh 1945. Takul amu khamsatin wa arba'in wa tis'imi'atin wa alfin. Atau sanatu khamsin wa arba'in wa tis'imi'atin wa alfin. Kalau dibaca dari kiri ke kanan, bisa apa enggak? Boleh. Naam. Am alfin wa tis'i mi'atin wa khamsatin wa arba'in. Sanatu alfin wa tis'i mi'atin wa khamsin wa arba'in. Tidak masalah. Kanan kiri, kiri kanan. Tapi lebih bagus kanan dulu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang masalah apa ini? Adat. Nah, jadi untuk lebih jelasnya catatannya merujuk kepada penjelasan dalam kitab Ad-Durus An-Nafisah fi Bayani Mutamma Al-Ajumiyah tentang masalah al-adat. Ini sudah lengkap, cukup insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala suhaib subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.